karena uang menjadi sesuatu yang berharga, memiliki nilai. Uang itu memiliki nilai yang kita dapat bertransaksi dengannya. Maka dalam uang sendiri pun terdapat terjadi riba fadl. Enggak boleh antum tukarkan misalnya uang 1000 rupiah dalam bentuk kertas dengan 900 rupiah dalam bentuk koin. Sebagian orang mungkin dahulu kala belum ada handphone, orang menelepon pakai telepon yang diberikan fasilitas pemerintah di jalan-jalan, yang dia tidak menerima kecuali koin, ya, yang mana sebagian orang dahulu kalau mau menelepon dia tukarkan uangnya ke kantor pos atau apa namanya, atau tempat penukaran uang 1000 rupiah ditukarkan dengan 1000 tapi dalam bentuk pecahan 100 rupiah 10 biji. Tapi karena dia ngantri, karena ramai, adalah orang-orang yang jual mungkin, ya, calo-calo jual. 1000 rupiah ditukar dengan 900 rupiah. Ini terjadi padanya riba fadl. Dilarang. 1000 rupiah harus dengan 1000 juga. Enggak boleh 1000 dengan 900. Sebagaimana dia berlaku pada emas, perak ataupun uang, karena mereka adalah merupakan, karena hal ini merupakan yakni standar kehidupan, merupakan sesuatu yang memiliki harga dan nilai, ya, maka terjadi padanya riba. Adapun nanti akan dijelaskan tambahan lainnya, ya. Ada jenis makanan-makanan tertentu yang nanti kita bahas. Yang jelas dalam hadis ini hanya menerangkan tentang adanya riba fadl pada emas dan perak. Kata Rasulullah, "Wala tusyiffu ba'dhaha 'ala ba'dhin." Janganlah kalian dalam menjualnya melebihkan sebagian daripada sebagian lainnya. Ya. Antum beli emas, antum tukar tambah emas 2 gram anting-anting, tukarkan ke tuku emas, ya, dengan contohnya 2 gram cincin. Tapi karena ini anting-anting, ya, sudah mulai usang dan seterusnya, dan ini baru, maka antum dicas yang mereka sebut sebagai apa? Upah. Apa namanya? Apa Pak Sofyan? Upah apa namanya itu? Upah tukang. Upah tukang. Maka ya, 2 gram emas dalam bentuk anting-anting yang telah usang ditukarkan dengan 2 gram emas dalam bentuk cincin yang baru, tambah plus mungkin tambahannya, mungkin entah 100 ribu, 50 ribu. Ini pun riba. Tambahan ini adalah riba. Tambahannya adalah riba. Dan kebanyakan tukar tambah emas terdapat dalamnya unsur riba fadl, karena mereka tidak tahu. Ya, antum tukarkan emas, namanya tukar tambah. Ya, ketika itu beratnya berbeda, pasti berbeda. Dan antum tambah uang, riba fadl. Antum bawa ke tuku emas, Pak, saya mau tukar tambah ini, Pak. Tukar tambah. Sebenarnya dia jual beli. Tapi terdapat dalamnya unsur riba. Kita bawa, Pak, saya udah bosan dengan ini, dengan apa namanya, rantai ini, saya udah bosan ini. Saya mau tukar aja, mau jual berapa ini, Bapak jual? Oh, ini harganya sekian gram. Ini harganya misalnya taruhlah 10 gram. Ini harganya mungkin kita bilanglah mungkin 3 juta. Nilai 3 juta. Dipotong lagi kata dia dengan ini, tahu lah kita apa namanya, ya, penyusutan menjadi 2.900.000 contohnya, kan, dihargakanlah 2.900.000 di benak saja, antum nggak terima uang. Kemudian sekarang pilih yang mana? Saya pilih ini, Pak, ini saya pilih gelang ini 15 gram, tadi berapa? 10, ya kan? 10 dengan 15 berbeda enggak? Berbeda. Untuk menutupnya ditambah uang. oh ini harus tambah sekian. Enggak boleh. Jual beli emas harus sama beratnya. Ya kan? Itu terjadi, saya enggak tahu, kayaknya di seluruh toko emas kecuali yang Allah rahmati saja yang tahu. Terjadi padanya riba. Ya? Akhirnya antum ambil mana, bapak mana? Saya pilih inilah. Oh, bapak tambah sekian. Ini beratnya berapa? Ini 10, 15, itu riba. Tambahan uang, tambah uang, riba. Harus sama dia. Bagaimana supaya selamat? Selamatnya minta dulu uang, rubah dia dulu. Pak, saya mau jual barang ini. Berapa harganya? Oh, ini 2.900. Ya, makasih, Pak. Mana uangnya? Udah antum pegang uang. Ini uang sekarang ini. Antum baru beli, terserah mau yang 20 gram, mau 200 gram, terserah aja. Beli dengan uang. Sebagian orang berpikir dengan picik, ini kan itu juganya dia. Sebenarnya tidak. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pada transaksi yang pertama. Ya. Yang paling jelas adalah riba, karena dia menjual emas dengan emas berbeda berat, tambah lagi uang, riba. Nah, baca hadis yang kemudian kata beliau, wala tusyiffu ba'daha 'ala ba'din, kalaupun kalian menjual emas, jangan lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya. Demikian pula jangan jual perak dengan perak kecuali harus sama nilainya, beratnya, timbangannya. Dan jangan kalian melebihkan sebagian di atas sebagian lainnya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian menjual daripada barang tersebut, ya, ghaiban binajizin. Yang satu masih belum cash, yang satu cash, enggak boleh. Enggak boleh hutang dalam perkara seperti ini, ya. Antum beli emas, ya, walaupun dia berbeda jenis, tapi ada kesamaan ilat. Ilatnya adalah merupakan nilai sesuatu barang yang memiliki nilai, ya. Enggak boleh antum untang, harus cash dengan cash, ya. Jangan, Pak, saya beli 10 gram emas, tapi utang dulu, bulan depan saya bayar. Enggak boleh. Harus taqabud. Cash dengan cash. Najizan bin najizin. Atau antum tukarkan emas dengan perak. Boleh enggak? Boleh. Boleh berbeda? Boleh. Kalaulah dia dua jenis yang berbeda, boleh yang satu lebih berat daripada yang lain. Tapi kalau satu jenis yang sama, sama-sama emas, maka enggak boleh beratnya berbeda. Dan yang kedua, ya, dia harus ditukar wajhan biwajhin, cash dengan cash. Enggak boleh yang satu emasnya ini saya berikan emas, ya kan? Yang satu lagi ditunda bulan depan, enggak boleh. Jadi ini dia ilatnya. Jadi jika dia satu jenis, maka harus sama beratnya, sama nilainya. Yang kedua, harus dia transaksinya terjadi cash dengan cash di depan. Enggak boleh yang satu cash yang lain tunda. Kalau andai kata dia dua jenis, emas sama perak contohnya. Tadi emas dengan emas namanya berapa? Namanya satu jenis. Kalau emas dengan perak, maka dibolehkan dia tafadul, dibolehkan satu lebih banyak daripada yang lainnya. Ya, misalnya sekilo perak dengan satu gram emas, boleh enggak? Boleh. Tapi dengan syarat, harus juga taqabud, harus sama-sama cash dengan cash. Najizan bin najiz. Bayar kontan, ini satu kilo peraknya, ini satu gram emasnya, boleh. Ya, tapi kok sama jenisnya? Enggak, harus ada dua syaratnya. Apa tadi yang pertama? Harus sama beratnya, sama beratnya timbangannya. Yang kedua, harus cash dengan cash. Tapi andai kata berbeda jenisnya, syaratnya satu saja. Apa syaratnya? Harus cash dengan cash. Paham? Demikian juga tukar uang. Uang dolar dengan rupiah. Ini jenis yang berbeda, walaupun sama-sama uang jenisnya berbeda. Ini dolar di rupiah, maka dibolehkan tukar menukar ini dengan syarat cash dengan cash. Ya, antum tukar 100 dolar dengan contohnya 900 ribu rupiah. Ini kan beda, ini 100, ini 900. Beda kan? Tapi karena dia jenis yang berbeda dibolehkan. Tapi harus ada syaratnya apa?

maka juga terjadi padanya riba. Dan mereka pun sedikit terjadi perbedaan dalam menyebutkan apa ilatnya. Ada yang mengatakan ilatnya cuma dua, bisa disukat dan bisa ditimbang. Maka kalau mereka mengatakan bisa disukat, bisa ditimbang, semua yang bisa disukat, semua yang bisa ditimbang, terjadi padanya riba. Ya, semua yang bisa disukat, semua yang bisa ditimbang, terjadi padanya riba, baik makanan ataupun bukan makanan. Ya. Apalah kira-kira yang bukan makanan yang bisa disukat? Apa? Bukan makanan. Hah? Apa kira-kira bisa disukat, bisa ditimbang? Yang bukan makanan. Pikirkan dulu. Hah? Pasir. Orang pasir enggak beli dengan suket deh. Enggak ditimbang pasir. Nah, itu ada. Apa? Apa? Pupuk. Ah ya, pupuk. Pupuk ditimbang atau disukat? Ya. Berarti menurut paham ini, yang hanyalah ilatnya terjadi pada bisa ditimbang, bisa disukat, pupuk pun merupakan benda-benda yang terjadi pada riba, maka enggak boleh tukar pupuk yang berbeda. Ya. Kemudian sebagian mengatakan tidak. Ada harus yang ketiga, bisa disukat, bisa ditimbang, dan makanan. Ya, tu'am, makanan ini bukan sembarang makanan, makanan pokok, bahan baku manusia, makan-makan manusia. Ya, maka mereka mengatakan setiap yang bisa disukat, bisa ditimbang, dan dia merupakan makanan pokok, maka terjadi padanya riba. Kan ini kebutuhan mendesak. Kalau pupuk enggak peduli, enggak penting-penting kali, tapi yang namanya garam, yang namanya beras, ini kebutuhan mendesak, kebutuhan primer kita ini. Ya. Kalau ikan gimana? Kan makanan juga. Hah? Gimana? Dia disukat enggak? Ya. Dia enggak ada ikan boleh juga, tapi kalau enggak ada garam untuk makan, enggak ada beras atau enggak ada itu payah. Kecuali dia mungkin menjadi makan pokok satu negeri, kemudian ikan tersebut pun dibuat mungkin di price dalam bentuk timbangan-timbangan ataupun disukat, nggak tahu kita kan, boleh jadi entah di negeri mana berubahlah dia. Kalau terdapat pada tiga jenis ilat ini, makanan bisa timbang disukat, maka ikan ini pun bisa berubah menjadi yang terjadi padanya unsur riba. Kalau anda kata ikan satu-satuan nggak apa-apa, ya 100 ekor ikan Benggol dengan satu ekor ikan, contohnya ikan kakap, boleh enggak? Insyaallah boleh, silakan aja. Maka yang rajih bukan hanya enam ini saja, enggak terbatas dia, tapi yang sama ilatnya. Ya. Adapun ilat emas perak adalah as-samaniyah, artinya dia merupakan alat tukar begitu butuhnya manusia dengan benda-benda seperti ini. Adapun empat yang belakangan semuanya adalah merupakan makanan yang dapat disukat dan ditimbang. Maka semua makanan yang tidak disukat dan ditimbang, maka tidak terjadi padanya riba, ya, kerupuk, ya, yang dibungkus-bungkus, kerupuk jange, 5 kerupuk jange dengan contohnya 10 bungkus kerupuk emping, silakan aja. Dari Ma'mar bin Abdullah, dia mengatakan Nabi melarang menjual beli makanan kecuali harus sama. Maksud makanan di sini adalah makanan pokok. Karena kata-kata to'am jika disebutkan, dia akan segera diitlakkan kepada makanan pokok. To'am namanya itu. Bagaimana dengan minyak? Makanan pokok enggak? Bisa ditimbang enggak? Bisa. Maka terjadi pada riba. Enggak boleh dia jual kecuali sama. Minyak, gula sama. Garam sama. Andai kata sama-sama makanan tapi dia bukan disukat, bukan ditimbang, yang benar boleh.

sekali itu aja kasih mending itu. Jangan akhirnya mulai depan pinjam lagi lah pak. Oke. Okay. Dia pun senang hati. Boleh tambah aja kalau ambil enggak apa. Pas antum pulang kan pas. Enggak ada berlebih. Giginya gini-gini. Bagus. Bulan depan jangan pinjam lagi ya. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Wallahu ta'ala alam. Naam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.